أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang ke-23 masih dari dalam kitab Musaqat yang berbunyi bab jawazu bai'il hayawan bil hayawan min jinsihi mutafadilah. Bab boleh menjual hewan dengan pembayarannya juga hewan yang sejenis meskipun dia tidak sama, meskipun tidak sama besarnya, tidak sama usianya. Jual beli hewan atau tukar menukar hewan boleh, ya, tukar menukar hewan boleh. Dan ini yang kita simpulkan juga dari bab yang sebelumnya, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil dari seseorang seekor unta muda, kemudian ketika hendak diganti dengan unta yang lain, tidak ada unta yang seukuran dia, justru yang ada lebih dari itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggantinya dengan unta yang lebih besar, yang lebih tua. Ya, lebih tua dan lebih besar. Dan ini juga menunjukkan bab yang sekarang ini, bolehnya atau boleh menukar hewan dengan hewan sejenis secara berlipat, maksudnya berlebih. Ya, kita ambil yang ukuran dagingnya misalnya 60, tetapi kita bayar atau kita ganti dengan hewan yang sama jenisnya dengan berat dagingnya 65. Boleh. Ya. Ini bab yang ke-23 dan kita baca hadis yang ada di bawah bab ini, hadis nomor 4044. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, ya haddatsana يحيى ابن يحيى التميمي وابن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبد هو. Ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ia bercerita suatu ketika datang seorang hamba, abdun, hamba sahaya, budak. Datang seorang hamba sahaya kepada Nabi untuk berbaiat. Ya, untuk berbaiat. Fabaya'a Rasulullah SAW alal hijrah. Datang dan berbaiat kepada Nabi untuk berangkat hijrah. Hijrah adalah ibadah yang mulia, yang memiliki keutamaan yang tinggi, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemuliaan orang yang hijrah, dan bahkan lebih mendahulukan mereka daripada orang Ansar. Allah berfirman, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin. Ya. Kemudian Allah juga mendahulukan mereka di surat ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang mulia dari umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kali didahulukan oleh Allah adalah orang muhajirin. Walladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana Ini orang-orang muhajirin. Sementara Ansar ayat setelahnya, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim. Ini dua golongan umat Nabi Muhammad yang mulia. Al-muhajirun, al-muhajirin, kemudian yang kedua al-ansar. Kemudian golongan yang ketiga yang ada dalam ayat terakhir tadi, yaitu orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. Ya, dengan baik, yang mendoakan orang-orang yang terdahulu dari orang yang beriman dan berdoa juga kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami kebencian kepada orang-orang yang beriman. Ya, jadi hijrah adalah ibadah yang mulia. Maka budak ini datang untuk berbaiat, bersumpah, mengambil janji setia untuk berangkat hijrah. Begitu rindunya budak ini untuk meninggalkan Mekah, membawa akidah dan agama, membawa keyakinannya, membawa ketauhidannya, untuk berangkat meninggalkan Mekah berhijrah. Dan Nabi SAW menyambut keinginan baiknya itu dan mengesahkan baiatnya. Walam yash'ur annahu abdun. Ketika itu Nabi sama sekali tidak tahu bahwasanya yang berbaiat ini seorang hamba, budak. Ya, seorang budak. Ketika datang, dia tidak mengatakan saya budak. Dia langsung berbaiat dan mengatakan saya akan berhijrah ya Rasulullah, dan Nabi SAW mengesahkan dan mendoakannya. Ternyata dia budak. Ya, ternyata dia hamba sahaya. Nabi SAW tidak tahu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak mengetahui yang gaib. Ya. Ini dalil bahwasanya Nabi tidak tahu yang gaib. Tidak mengetahui isi dada manusia. Ini orang ada di hadapannya dan berbaiat, dan Nabi SAW menyambut baiatnya untuk hijrah, dan sementara Nabi tidak mengetahui dia adalah seorang budak. Budak kan harta milik. Budak adalah harta milik, dimiliki oleh orang lain, oleh tuannya. Maka setelah selesai baiat, faja'ahu sayyiduhu yuridu. Datanglah tuannya, ya, datang kepada Nabi tuannya untuk mengambil budak tersebut. Untuk mengambil budak tersebut, dan disitulah Nabi SAW tahu bahwasanya dia budak. Datang tuannya dan hendak mengambilnya, karena dia harta milik atau dimiliki oleh tuannya. Lalu setelah Nabi tahu bahwasanya dia budak dan tidak akan mungkin dia pergi tanpa seizin tuannya karena dia harta milik, maka Nabi SAW berkata kepada tuannya, faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'nihi, jual dia kepadaku. Ya, jual dia kepadaku, kata Nabi SAW. Fashtarahu, maka Nabi membeli budak tadi bi'abdaini aswadaini, dengan harga dua orang budak hitam. Ya, dua orang budak hitam. Ini jadi kata-kata hewan di atas dalam terjemahan atau dalam bunyi bab itu bukan maksudnya hewan binatang, tetapi hewan yaitu sesuatu atau makhluk hidup. Makhluk hidup yang bergerak. Baik itu dalam baik itu hewan benaran yaitu binatang, atau hewan ternak seperti pada kasus yang pertama, maupun hewan yaitu manusia. Dan ini hadisnya tentu dia manusia, meskipun dia budak, dia bersumpah dan berjanji setia untuk berhijrah, melakukan ibadah yang mulia, meninggalkan Mekah. Ternyata dia adalah seorang budak, tentu dia tidak bebas. Nabi SAW sudah mengiyakan. Maka demi, dan ini menunjukkan betapa tingginya budi pekerti Nabi, mulianya akhlak Nabi, ingin memberikan atau memudahkan budak ini untuk mendapatkan apa yang dia rindukan, yaitu hijrah, maka Nabi SAW membelinya. Ya. Dibeli dengan harga yang luar biasa, dibeli dengan dua orang budak, padahal dia sendiri, dia satu. dibeli dengan dua orang budak hitam. Budak hitam bukan berarti dia rendah. Ya. Yang namanya budak tentu nilainya sama, tetapi budak hitam biasanya memiliki kekuatan yang luar biasa dan tentu lebih menyebutkan sifatnya hitam itu menunjukkan ketingginya nilai dia daripada yang berbaiat ini. Tetapi demi memberikan apa yang dia inginkan dari beribadah, yaitu melakukan hijrah, maka Nabi SAW membeli dengan harga yang mahal dan ternyata tuannya menginginkan, menyetujui. Ya. Fashtarahu bi'abdaini aswadain. Setelah kasus itu, kata Jabir, thumma lam yubayi' ahadan ba'du hatta yas'alahu a'abdunhu. Setelah kasus itu, Nabi tidaklah menerima baiat seorang pun sehingga dia menanyakan, kamu ini budak atau tidak, agar berhati-hati. Ya, sebelumnya Nabi tidak menanyakan, sehingga ketika kasus ini dia tidak menyadari bahwasanya yang berbaiat ini budak yang masih dimiliki oleh orang lain, padahal dia ingin meninggalkan Mekah melakukan ibadah hijrah. Maka setelah kasus itu Nabi SAW ketika berbaiat atau menerima baiat seseorang, maka dia bertanya terlebih dahulu, kamu ini merdeka atau budak? Ya. Sama dengan pemuda ketika melamar seseorang, kamu ini gadis atau janda? Ya. Nabi SAW menanyakan, kamu budak atau tidak? Agar terhindar kasus yang seperti itu. Sehingga tidak lagi Nabi SAW melakukan pelanggaran. Karena benar, seharusnya budak itu diambil kembali oleh tuannya dan dia tidak bisa ke Mekah, meninggalkan Mekah melakukan ibadah hijrah. Tetapi Nabi begitu mulia dan tinggi budi pekertinya dan akhlaknya yang luar biasa, maka dia membeli budak tersebut dengan dua orang budak, dan inilah dalil yang diambil oleh Imam Nawawi sehingga dia mengatakan boleh tukar menukar makhluk hidup yang bergerak, termasuk di situ adalah manusia sendiri, yaitu budak. Kalau manusia yang merdeka tidak boleh. Ya, manusia yang merdeka tidak boleh, karena tidak diperjualbelikan, karena dia tidak ada yang memilikinya. Sementara budak harta milik, sehingga boleh ditukar seperti yang terjadi pada kasus ini. Begitu juga hewan ternak, begitu juga hewan-hewan yang lain, makhluk Allah yang hidup yang lain seperti binatang. Seperti kasus Nabi SAW meminjam seekor unta muda diganti dengan unta yang lebih besar dari itu. Pada hadis Abu Rafi' dan juga hadis Jabir bin Abdullah yang telah kita lewati pada bab sebelumnya. Itu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang ke-23. Kita lanjutkan. Ya. Kayaknya hukumnya mutlak ya. Hukumnya mutlak karena tidak ada penjelasan para ulama. Ada memang perbedaan pendapat. Ada yang bahkan tidak membolehkan. Seperti mazhab Hanafi, Abu Hanifah tidak membolehkan sama sekali. Ya. Kemungkinan tidak sampai hadis ini kepada mereka, dan atau kemungkinan sampai tapi mereka tidak mengambil dalil dari hadis tersebut. Ya, walaupun hadis ini menentang mereka, bertolak belakang dengan pendapat mereka. Intinya ada yang mengatakan mutlak boleh, seperti mazhab Syafi'i membolehkan tanpa melihat siapa yang mensyaratkan. Ya, tanpa melihat. Tetapi ada yang merinci ya, seperti kasus tukar menukar yang pertama, karena memang tidak ada persyaratan dari awal, maka Nabi SAW mengatakan inna ahsanan nasi atau khairu inna khairu an-nasi ahsanuhum qada'an. Ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang ketika membayar, menunaikan hutang, dia membayarnya dengan yang lebih baik. Dari situ, maka kalau seandainya persyaratan dari awal itu tidak dibenarkan. Ini sebagian yang merincikan. Ya. Ya, sebagian ulama merincikan kalau seandainya persyaratan dari awal yaitu saya mau tetapi dengan dengan harga, dengan tukaran yang lebih dari ini, misalnya seekor sapi ditukar dengan dua ekor sapi, maka ini lebih tidak lebih kepada tidak boleh, dikhawatirkan riba. Ya, dikhawatirkan riba karena tukar menukar. Tetapi kalau seandainya hanya sebatas penunaian yang lebih baik, maka itu dipraktekkan oleh Nabi SAW. Untuk berhati-hati, saya rasa ketika menunaikan, melebihkan tidak ada masalah. Tapi kalau persyaratan dari awal, menghindari lebih baik. Menghindari lebih baik. Bab yang ke-24, bab ar-rahan, wajawazuhu fil hadari was safari. Bab tentang menggadaikan atau gadaian. Ya, ar-rahan adalah gadaian. Dan bolehnya hukum menggadaikan barang baik ketika mukim maupun safar, musafir. Ya. Kenapa diungkapkan oleh Imam Nawawi mukim dan musafir? Karena memang ada pendapat para ulama berdasarkan dalil tentang itu, bahwasanya menggadaikan sesuatu itu hanya boleh ketika safar. Hanya boleh ketika safar berdasarkan Al-Quran, ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 283, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbuda. Ya, farihanun maqbuda, rihan itu gadai. Ya, jadi Allah di situ mengatakan safar, maka mereka mengkhususkan bolehnya menggadaikan sesuatu ketika safar. Bolehnya menggadaikan sesuatu ketika safar. Dan ada pendapat yang umum, dan ini yang jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i, bahwasanya boleh menggadaikan barang baik itu ke dalam keadaan mukim apalagi dalam keadaan safar. Itu yang disimpulkan oleh Imam Nawawi dalam bunyi bab menggadaikan barang bolehnya melakukan transaksi gadai saat bermukim atau dalam perjalanan. Tidak khusus dalam perjalanan, tetapi juga boleh ketika kita mukim. Ini pendapatnya Imam Nawawi dan itu mazhab Syafi'i. Ya. Kita baca hadis yang pertama, 4045. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibnu Al-Ala واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة fa'atahu dir'an lahu rahna. Kata Aisyah bercerita, Nabi pernah membeli dari seorang Yahudi. Ini menunjukkan bahwasanya boleh jual beli dengan orang-orang non-muslim. Nabi SAW jual beli dengan Yahudi, membeli dari seorang Yahudi. Apa yang dibeli oleh Nabi? Makanan. Ya, makanan yaitu sesuatu yang dimakan. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW hidup dalam kekurangan. Dan bahkan dia membeli dengan cara kredit, nasi'ah. Membayar kemudian. Ya, membayar kemudian dengan cara menggadaikan baju besi kepada orang Yahudi tersebut. Ishtara ta'aman binasi'atin fa'atahu dir'an lahu rahnan. Ya, Nabi SAW serahkan kepadanya baju besinya sebagai gadaian. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi kekurangan sampai, dan bahkan untuk membeli uang untuk membeli makan pun tak ada. Dia membelinya secara hutang, dengan cara hutang. Bahkan dia meyakinkan orang Yahudi ini dia akan membayar, dia gadaikan baju besinya sallallahu alaihi wasallam. Ini para ulama menyimpulkan, termasuk Imam Nawawi, menunjukkan betapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dalam kekurangan. Kata beliau, saya baru baca lupa tempatnya. Ya. Ya, wa fihi bayanu ma kana alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min at-taqalluli min ad-dunya wa mulazamati al-faqri. Ya. Di sini ya, halaman 845 nomor 2, penjelasan karakter Rasulullah SAW yang bersabar atas kekurangan dan kemiskinan. Ya. Nabi SAW tidak ada makanan dan terpaksa dia berhutang untuk mendapatkan makanan. Kemudian dia untuk meyakinkan orang Yahudi tersebut bahwasanya dia akan membayar dengan menggadaikan baju besinya. Dan bahkan baju besi itu belum kembali kepada Nabi untuk ditebus sampai beliau meninggal dunia. Ya. Sampai beliau meninggal dunia kemudian ditebus baju besi tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar melihat dunia ini hanya sebatas sesuatu yang tidak berharga. Yang tidak berharga sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis Aisyah ini menjelaskan bolehnya menggadaikan barang. Nabi SAW menggadaikan baju besi, dan gadaian itu terjadi dalam transaksi antara beliau dengan seorang Yahudi, dan dia yang dibelinya itu pun adalah bahan makanan. Kalau seandainya bahan makanan itu bahan makanan yang halal dan tidak dikhawatirkan dicampuri oleh sesuatu yang haram, maka boleh jual beli makanan dengan orang non muslim. Boleh jual beli makanan dengan orang non muslim. Jadi itu yang disimpulkan dari hadis, sesuai dengan apa yang tertera di dalam bab, Nabi menggadaikan baju besi. Ya, dan untuk jual beli yang nasi'ah. Nasi'ah itu apa? Kredit, artinya berhutang dengan pembayaran berikutnya. Ya. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis setelahnya 4046, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hamdali wa Ali bin Khasram qala akhbarana Isa bin Yunus anil A'mash an Ibrahim anil Aswad an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudiyyin ta'aman warahanahu dir'an min hadid. Kata Aisyah, Nabi pernah membeli makanan dari salah seorang Yahudi, dan dia menggadaikan kepadanya satu baju besi yang dir'an min hadid. Menggadaikan kepadanya baju besi. Ya, menggadaikan kepadanya baju besi. Dan itu karena mungkin makanan benar-benar sudah tidak ada lagi. Dan bahkan Nabi SAW pernah melipatkan perutnya, menundukkan badannya dan melipat perutnya karena saking laparnya. Seperti yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Dan bahkan Nabi SAW meletakkan batu di pinggangnya, diikatkan untuk menahan rasa sakit karena lapar. Dan bahkan Nabi SAW pernah keluar dari rumahnya karena di rumah tidak ada makanan, di waktu yang tidak biasa manusia keluar, berjumpa dengan Abu Bakar di waktu yang sama, berjumpa dengan Umar di waktu yang sama. Tiga makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi ini keluar disebabkan oleh lapar, oleh kelaparan, tidak ada makanan. Kemudian Nabi SAW merasa kasihan kepada dua sahabatnya, membawa mereka bertamu kepada salah seorang dari Ansar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dikeluarkan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam tafsirnya, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa thumma la tus'alunna yauma idzin anin na'im, akhir dari surat At-Takatsur. Jadi nukilkan hadis ini oleh Ibnu Katsir bahwasanya Nabi SAW terjadi pada dia apa yang tadi kita ceritakan, kemudian Nabi mengajak ke rumah salah seorang Ansar, kemudian mereka bertiga dijamu oleh orang Ansar dengan makanan ala kadarnya. Ya. Mereka makan, kemudian Nabi SAW pamitan bersama dua sahabatnya. Belum jauh dari rumah Ansar itu, Nabi SAW berkata kepada dua sahabatnya, sesungguhnya yang kita nikmati tadi nanti akan ditanya oleh Allah. Ya, padahal mereka mendapatkan hanya sekedarnya saja, dan setelah lapar yang luar biasa. Tetap saja Nabi mengingatkan itu nikmat yang pasti akan ditanya oleh Allah. Kemudian beliau membacakan ayat tadi, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Bagaimana dengan kita yang berlebihan makanan dan bahkan membuang-buang makanan? Nabi SAW mendapatkan makanan yang sekadarnya saja, setelah lapar beliau mengingatkan bahwasanya itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisi Nabi SAW, dan bahkan para istrinya bercerita berlalu di rumah Nabi SAW satu hilal, dua hilal, tiga hilal, tetapi tidak pernah asap mengepul dari dapur Nabi untuk memasak makanan. Ya, untuk memasak makanan. Tidak ada yang dimasak. Itu bukan satu dua hari, bukan satu dua minggu. Satu hilal, dua hilal, tiga hilal, berarti berapa? Tiga bulan. Lalu para tabi'in bertanya kepada istri-istri Nabi, lalu apa yang kalian makan selama itu? Kata mereka hanya kurma dan air. Kurmanya pun bukan kurma banyak. Dan bahkan dalam sebagian cerita para sahabat, Nabi SAW tidak pernah melihat adonan atau roti yang diadon dengan tipis, roti yang kualitasnya bagus. Tidak pernah melihatnya, apalagi memakannya. Tidak pernah melihat, dia roti adonan biasa saja, ala kadarnya saja yang bisa dimakan, sementara adonan atau roti yang kualitas bagus tidak pernah dilihat oleh Nabi SAW. Dan bahkan dia luar biasa. Makanya para ulama ketika berbicara tentang syama'il Nabi SAW, tentang ciri-ciri dan sifat-sifat Nabi, luar biasa. Manusia yang paling dermawan, yang paling hidupnya kekurangan, dan bahkan pernah dia memakai pakaian yang kasar. Ya, pakaian yang kasar terbuat dari tenunan dasar kain yang kasar dari Yaman, dari Najran, yang pinggir-pinggirnya itu keras, ya seperti kerasnya membuat memakainya pun tidak nyaman. Ini yang ada pada Nabi SAW, dan begitu juga para sahabatnya. Maka ma'asyal mu'minin yang dirahmati oleh Allah, hadis Aisyah ini merupakan pelajaran penting bagi kita semua, bahwasanya kehidupan manusia yang termulia, ya, Sayyidul Bashar, manusia yang sangat dicintai oleh Allah, kehidupannya di dunia seperti itu. Dan dia mampu untuk mendapatkan harta, mampu untuk bermewah-mewah, tetapi dia sama sekali tidak tertarik dengan dunia. Makanya dia sering mengatakan, mali walid dunia, ya, apalah artinya dunia ini bagi saya. Dan dia mengatakan kepada Abdullah bin Umar yang masih remaja, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing, ya, dan orang yang menyeberang jalan. Orang yang menyeberang jalan. Lalu Abdullah bin Umar yang ketika itu masih muda belia, tetapi begitu paham dengan pesan Nabi itu kepadanya, dia mengatakan, "Idza amsayta fala tantazirul idza asbahta fala tantazirul masa wa idza amsayta fala tantazirus sabah." Yang dimaksud oleh Nabi, ketika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu petang hari. Beramallah untuk akhirat. Bila kamu berada di petang hari, jangan tunggu esok harinya. Karena bisa saja esok hari kamu sudah tidak ada di dunia ini. Mempergunakan kesempatan semaksimal mungkin untuk mendapatkan kemenangan di hari akhirat. Dua hadis yang bisa kita baca pada bab yang ke-24 tentang masalah bolehnya menggadaikan barang, ya, apalah, baik itu untuk jual beli hutang atau jual beli cash, ya, jual beli cash, ya, jual beli cash boleh kita menggadaikan. Misalnya kita mengatakan saya bayar dulu segini, nanti akan saya bayar sebentar lagi, tetapi kalau kamu tidak percaya saya gadaikan ini, ya, saya gadaikan ini, boleh dalam bentuk jual beli nasi'ah, dan boleh juga dalam bentuk jual beli naqdan seperti yang diuraikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Itu yang bisa kita baca pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat, dan menjadikan ilmu yang telah kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mengampuni segala kekurangan dan kesalahan kita. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.